Mitra Bisnis, kemarin Kwi Kian Gi telah menuturkan dua contoh nyata dari keberhasilan sistem ekonomi kooperasi di Belanda yang saat ini telah menjelma menjadi multinational company di bidang keuangan global yakni Rabobank serta di bidang pangan yakni Frisian Flag atau di tanah air dikenal dengan merek Susu Bendera. Menurutnya, kooperasi sebagai sistem ekonomi yang sangat sesuai dengan roh dari dasar negara kita Pancasila janganlah dipandang sebelah mata, mengingat telah ada bukti kekuatannya di tingkat dunia. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, prinsip kooperasi sebagai sistem ekonomi ternyata memang berhasil mensejahterakan ekonomi rakyat yang bergabung di dalamnya ya Pak? Iya, kan jadi kaya kan. Yang diorganisasi kooperasi kan numpuk duitnya. Dan yang saya omongkan ini bukan teori, tengok di Belanda. Nah, pengurusnya 21 orang ngumpul di sini. Keliling mengunjungi itu pengurus kooperasinya, saya diminta sebagai pembicara, kita diskusi di Hotel Danama Wangsa. Betul-betul mereka mempersilakan, lihat kalau mau. Tapi Pak Kwik, sudah berapa lama kooperasi di Belanda itu berdiri hingga menjadi korporasi raksasa seperti sekarang? Wah, lama sekali, nggak tahu saya, mungkin 100 tahun nggak ada tuh. Nah, terus Swedia itu 90% dari supermarketnya yang namanya Konsum itu kooperasi, tapi sekarang udah menjadi PT. Saking besarnya, saking kayanya, anggota kooperasi yang one man one food, dia bilang gak usah lah, share saya udah besar, kalau one share one food lebih enak, oleh karena saya bisa jual saham saya, bisa memakan sahamnya pabrik lain segala gitu, sebagai individu. Nah, gimana tuh? Lantas, seandainya sistem kooperasi dijalankan secara baik dan benar di Indonesia, akankah ada jaminan bahwa rakyat menjadi lebih sejahtera, Pak Kwi? Ya tidak. Tidak. Tapi kalau orang-orang itu miskin, terus mau mendirikan kooperasi, memang operasi salah satu alat buat mereka yang punya segala-galanya kecuali modal. Ya kan? Nah, sekarang saya kasih contoh lagi. Kita kan sekarang dikelilingin Carrefour macam-macam. Supermarket besar-besar. Seandainya sebuah wilayah yang besar, 1 RW, 2 RW, 5 RW, ya, itu bertekad untuk hanya mau belanja di supermarket mereka sendiri, yang mereka dirikan sebagai kooperasi. Ya, Carrefour yang ada di daerah itu kan masih mati kan? Demikian Kwi Kian Gi. Benny Rahmadi, Pas FM.